kaget Gatot Kaca. Ngahaturkeun haturan sasumpingna satria anu anyar pinanggih. Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta. Ulu. Kasar pisan budak teh ieu. Pangapunten pun Mang Den. Ngahaturkeun semah pangabakeus. Kuhunyuk Mas Putra. Ditarima punggawa. Ieu mah alus deh ieu. Cing taros di mana ieu wawalak teh? Nya kabaraman kumaha teh? Sajabina tinggal haturkeun haturan sajatumaros. Dupi anjin teh nuti mana? Saha ngaran? Naon maksad? Sumping di serangan ku benu kakaula. Keden bilih ite kabaraman ite naon salira jumpalotot wae tu pupugu. Ya. Kasep. Calik. Ih, sanes ku kitu. Kumaha amanat tuang eyang kapan jelas. Ulah bade kaluar cina remah tamah. Cicing. Nyeun anu kawentar ngaran Gatot Kaca teh? Kopi nu gawe. Sabalikna aya anjeun saha? Priyoga kaula negrakeun jawaban sakumaha pertanyaan anjeun. Ngaran kaula Bambang Trisnadewa. Saha? Sakali deui. Bambang Trisnadewa. Aya caca. Nyuburung beungeut. Ya. Kaula pun patih Mangkubumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi ketujuh. Ulu. Ya. Oh iya, kasep. Urang dasar bumi. Trisnadewa. Sakumanu kapiring biayin anjin teti lapisan bumi ketujuh. Anjin patih lapisan bumi ketujuh. Kepinu patih na Kangjeng Eyang Ratu. Kepinu. Coba nyungkin katerangan dia murah kali tes sahaja. Gatot Kaca. Bisi anjin santingali kaulah teh atmajana Kangjeng Rama Suwargi. Bang sudah ya. Waduh, dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma. Duduh, anak Mang anu kasep Trisnadewa. Diuk. Ay. Dulu itu dijeblag amuing amolu, jedrug sinakana juru korsi. Gatot Kaca. Di nama sangarangku datang Raden Trisnadewa. Digibrigen sarta di jeblak Gatot Kaca. Ngacengkang kapengker katahan ku Perbakesa. Di nasa beting tik itu Gatot Kaca ngerasa kaget nuntai apa-apa nama. Memang Gatot Kaca nanti uninya yen sutija kagungan putra pameget. Sono geus ditegrakeun kadeudeuh rasa ka anak pribadi naon hidup margalantaran amarah ngaguda-guda nafsu anu ngagedur. Gatot Kaca geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal alesan. Kusaha gugur da Kang Jerama oluh ieu. Priyoga hutang pati bayar pati hutang wirang. Den. Cicing. Aduh, mamala nakasep. Samat inung-nunganung bapak nunga juga. Gera inget-inget jampe paeh di kiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kawak maneh kang kasa. Salahna bapak kaula jeung urang jenggala maning. Sengketa jeung urang jenggala maning. Jeung anu saturunan. Nah, hade hukuman ku anjeun. Keluar. Hutang pati dek para pati hutang wirang doh wirang. Waduh, kasep kasep. Aduh aduh aduh lo. Panuhun alo ulah warang ngagugur nafsu. Sabar, tenang. Ulah getas harupatun. Mun bisa mah paparah. Mun bisa mah lelempeng kasep. Sadar kenyi murang kali. Dendam geni gitu. Anu kasep. Anak mah. Teh sudi aing dipi anak. Naon maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas baraya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Ulah. Hakalar. Eh, Raden. Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kena tingali kana alasan anu pasti. Kaurang geus teu nanyakeun naon maksudmu adek nanyakeun alasan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kacangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Trajutisna, katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala. Yakin pasna bapa maot na bapa kaula. Ku ayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Sarunturian jeung lawanik. Memang eta bener, tapi na perbah dia. Upama diukur kejahatan bapak anjin, Kakang Sutija. Sangarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua, nyata di Tuang Eyang, di Jenggala Manik. Memang kaula apal? Dina hal iya, tinggalina hidup kana eta pasoalan. Hidup kedah mukakeun manah, pangemutaran leluasa. Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodoh. Naon sababna lepatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula. Yakin yeung geus mangrupikeun kajahatan anu teu watas wangen. Catet kaca, catet kaca. Montong lewat cerita. Hayu urang perang giri gamana toya gamana? Giri gamana? Giri gamana perang sada sering gunung. Toya gamana? Toya gamana perang sada sering segara. Nem pada jiwa rokati permana anak merak tunggar merak. Aduh, tobat ting kasep, kasep. Panuhun kapan sanggem emang kumaha eta dawuh Tuang Eyang. Cicing, cicing, cicing. Sadar, Trisna Dewa. Dek dipandang jelema teh eling aing. Dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa. Kasep, kasep. Mang rido, mang suka. Pikin gaganti Tuang Rama almarhum Kakang Sutija Mang Rido di pi bapak ku anjeun. Diuk, diuk. Gatot kasa digibinkeun kadua kalina. Dak dumadak raraina geuneuk lir beusi atah beuleum soca muringas waos ka Raden Putra Trisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar. Dua kali ngajeblakeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak. Waos padu waos cing baru icak watek pantos Gatot Kaca selirane pun. Diwangun ku barang teuas beusi persani emas inten berlian gagala wajah timah lan parunggu. Kunang Gatot Kaca yang kunang Gatot Kaca yang Bima Putra Iya pang bayang ayuda arimis utar nafsu nekati lagu. Cicing. Sanes kitu ieu buntutna ieu cicing. Putu Pertewi teh ratu bumi kasep titisan Sri cicing. Kurang ajar sia. Aduh tu geuning kasep. Ieu anu ditunggu ku kaula. Coba kaluar ka kasa. Teangan tempat anu leuwas pikeun okol Begal Pati. Kaula atmajane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati sedina seribu kali hidup. Luang ajar minta. Keluar! Bijil! Waduh! Wah! Bijil siap. Anu yu siap bedegong wawalak teh. Pek siap dek pipiluan ni bareng banget. Didangor siak ke kuai. Anan saderek. Ampun para luntuh barsalasa. Kaula mah sanes bade pipiwe karena ieu perkawis. Ieu murang kalih teh dipapagahan ku mangkalayan ku eyangna. Teu kengeng balas dendam margi kalepatan teh aya di Ramana. Buru kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangahkeun pamunjungan bade manang Rama ka salira. Geus teu perlu wae carita sia. Nuk sapa telangan remek hiji remek kabeh. Den. Ulah dibabantun pun Mang Makasep. Ini. Tadina deku Mang ditonyok. Eta ta wawalak nu ngawarahna teh si kurang ajar teh. Keneh hiji-hiji we jeung Mang Den, cicing. Tapi Kasep kade cuk kade kade. Ngawarah mangawarah we bageur ulah kalangkungan teuing, kade ulah tisradat usap. Putu Pertewi Ratu Ning Bumi. Waspada permana tinggal cu bisi digenyelongkeun ieu jagat luluh lamun gempa hancur atuh bangunan-bangunan jiwa anu bakal korban sanes bae hidup mang rahayat anu teu maes teu meuleum bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti warah mah warah we cu cicing coba sarita pusing aing oh. Eta budak kasep oh sing horeng dendam teh kitu tanu matak ya oge dilarang sangketa pacogreg komo jeung baraya jeung deudeungeun dikaniaya bapana anakna nu males anakna males dibales deui ku anakna deui puncengis incuna jol buyutna bau jangawareng gudeg-gudeg ka kae siwur dolos pamidangan kaso-kaso reng ka icunya teh aduh Mas Putra ya aki-aki tengah cawis wae. Saksian kana mangengkeun wawanen pikeun ngaran nyawa mayar hutang ka Sigat Gajah. Gatot Gajah! Kaluar! Kasep. Yen. Naon deuk kamu ngari? Memang tadi mah ngahalangan. Tadi mah teu nya tujuan karena tindakan hidup. Tapi mang blak-blakan me di karaton mang ulah kaciwit kulit ka bawah daging. Ulah dicacana kana ieu urusan. Atuh naha mang dijejeg? Tinggali kuntu dua punglak. Sate acana hidup majeng mang heula tongtur henyaung. Teu bisa. Pikeun mahan sigarat kafa kaula mah adek ngengkeun wawanen kana sajen sarta nginyeum leungeun kana sajen. Calik paman mang ku bumi. Sanes mang mah iseung we. Sanes mang bakal ngarepkeun meunang tapi mang nawiskeun kaceceum kalayan. Ka geuleuh ka sigarat kaca teh ya pisan hampura oge tepi ka nyakompet daunkeun. Kalayan wajar mang negrakeun kabela ka Mas Putra. Tega nara? Tega. Tapi? Tega. Mas. Amit. Gatut Kasa. Wis teu meunang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeung aing Patih. Agening anjin singkil. Ampun cemenang ampun kurang kumaha kawula negrakeun katerangan di barengan ku sopan santun ramatama. Tapi anjin geus teu pangampura. Bisa kompet daunkeun kaula. Kagok borontok kapalang belang. Laden serangan. Coba aku sing bakar nada serangan ida. Gen! Ayo! Ya. Nah, paman. Kak mangkun tamah. Ya. Emang hayang nunggulan julumu. Calik. Mecak. Mecak mang. Ulah. Giri Lusi lantan papaingan. Giri gunung. Lusi cacing. Paingan nyata teu sangka. Laingan ukur beja jurus Gatut Kaca bener we geus si. Lamun keuna ka nu atah-atah cilaka. Maju sia. Coba balas aing Gatut Kaca. Tampanan. Coba. Gerakan awak maneh memang ya jurus asing katemongna ku kaula. Anu can kaalaman ku kaula. Kaula muji paingan Gatot Kaca kawentar jago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyerpan anjeun, tapi kaula Trisna Dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa, aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti. Maju. Pat. Iya. Pat. Cukup. Maju. Cukup kata kata. Asing ya jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa? Cukup tenggel anjen. Lain dia anak jago atau tengel kuruti isma. Coba pina. Gatot Kaca. Balas. What? Yang pertemi nyuhunkan kematian Eyang. Mutin ini. Nyata kuat Gatot Kaca. Kuat. Balas. Braja Musti. Berapa? Braja Musti. Braja Wikapa. Braja Nenta. Braja Lamatan. Braja Wisesa. Tampan. Sama. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburan tak sapisan pengawasane pun. Senyata pan sabraja. Hmm. ulu ulu ulu ulu ulu alam alam nabet asa kalangkungan. Yo tuman sia. Aduh alo tada teuing eyang na pertewi gerawan tu si mangku bumi. Hei mangku imah. Hai di yo. Aduh. Sadaya-daya nun. Raden Putra Gatot kasabet kaniaya pisan nun, padahal teu kedah kieu pasihan we atikan kalayan pasihan. Perah anu sederhana. Ya iya lo aduh mang teu ngeunah hate lo. Parang siang pusing aing kurang sia nanakeun ka sawab gue yang pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hirup coba mungkin pasti boten kena dipungkir kadar boten kena di singlar dina kapidara kalawan bejana mastaka Raden Krisna Dewa saharita keneh rapet deui getih lalumpatan. Otak anu busret baset talumpatan manying deh kana mastakana pengawinan wawani pun pertewi ratuning bumi. Bumi pertewi, pertewi artina bumi. Asal awak antol kana tanah jang datang. Wilir mere bangunan ngimpen sarek kalinuran. Wilir mere besar kali mulai lagi ya kami datang katemu enggak biasa ulu ulu alu itu alo alo alo yo bulan nang dewe sirahna nyalo cek manggelo cuk manggelo nyanya waduh 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup kesabab dening Kangjeng Eyang Ratu Pertiwi percaya ngerayah deui eleh isuk-isuk tengah poe maju teu kuat tengah poe sore maju nyaan budak teh ieu mentalna. Coba bisa ya pangartinu kali pilih lebih nanti kita tangtukin. Anyen, sabalik nanti angan lebih nanti beraja musti naon. Waduh. Kasep. Haling, haling. Ulu, ulu, ulu. Ya. Nyingkas siapa ke bumi. Ampun ting den atau se. Haling, haling bisa dicabok ke kuaing, haling. Ulu, mangga. Aya deui leuwihna ti Braja Musti. Ti Braja Wikapah Perjenta. Waringin sungsang. Waringin sungsang. Tapak mengala. Bajing akhiri. Saptapanu. Saba. What? Maju sia. Raden Krisna Dewa rubuh sacara tadi. Igana jiga nu rempak pararegat. Namru lir kapukai bunan lir kapas kahujanan ditungtungan ku ngoceak bari nyawa na teu aya ngajolor kantun panusan udang sia nanakeun katangtungan ku Pertewi udang ditunggu baik de ka mana ka kasa Sarebu kali mati, sadina sarebu kali hirup tiap awak antar kantane. Nyata Eyang Pertewi. Tampanan Gatot Gaca. Oh. Iya. Masuk ah. Ada budi. Gatot Kaca emut datang Purwa Daksina. Purwa. Purwa Wiwitan. Daksina. Daksina Wekasan emut kana wejangan ajinaran taka. Hasil maguron tingkang Eyang Arya Seta Jago Muda nemet tiasa dianggo di mana Braja Musti temati Braja dan tak temempan. Bajingnya kiri ponyak itu. Neme narantaka biasa digunakan. Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali. Namung bejat nama mastaka telami ngarang keplisat secara biasa getih kelompatan kalayan lingkup pelita kulit patepung kulit tulang patepung serang tulang. Namung ajaib pengari bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan. Lir kapas kehujanan teh tangan pangawasa namru pangawasana Raden Trisna Dewa. Ngarangku dateng sampean Raden Gatot Kaca seja ampun. Naran taka. Guru kitu isya. Coba temongkeun deui kajaiban Pertiwi. Den. Naon ieu aki-aki teh? Kuyah langkung teuing kaset. Pertiwi teh ratu bumi. Garwa Gusti Kresna titising Dewi Sri kasih ulah lalawara. Kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi. Pusing aing. Ih, puguh we, aing ka pusing mah nya kitu. Lamun nempo ka ulu-ulu itu de lompatan. Itu cing walalen yang utuk-utuk. Itu lita-lita deui, lita-lita den. Awas. Waduh. Raden Sutija ngarangku dateng sampean Raden Gatot Kaca. Ampun, paman. Ampun, para lunto basalaksa. Nedahapun tentina ka umawan tunar serang tina kalancangan putra. Kalayan kaula muabaresa kali-kali deh kumawan tun kasalira. Muga weninggalih ngahapunten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma. Sabta tujuh. Kulina sumpah. Jalma. Jalma aran manusia tujuh patunan muabare kumawan tun kasalira. Yes. Aing mau ngahampura kamang teluk jahat. Hei. Kasep. Ulah kitu cupamali. Tesae sanes jalma anu luhung budi tur manusia iman upama henteu kersa ngahapunten ka jalma anu parentos ngaku kalepatanana. Tur minta hampura dosa komo deui ieu pernah putra cu. Teu sudi euy. Apunten. Geus. Ulah ngaku kolot ka aing.